بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pada daras as-sabi'u, ya, ad-darsu as-sabi'u, ad-darsu as-sabi'u, ya, pelajaran yang ketujuh dari jilid yang ketiga ini. Kemarin sudah dibahas di sini pada pelajaran yang ketujuh ini, yakni tentang ism alah atau ism alat, ya, ismul alati, ism alah. Bagaimana disampaikan pada tamrin yang kedua pada pelajaran ini, ism alah, ismul alati, ism alah, ismun masughun minal fi'lit thulathiyyi lid-dalalati ala ma waqa'al fi'lu biwasitatihi. Jadi ism alah, ism yang dibentuk dari fi'il thulathi, fi'il yang tersusun dari tiga huruf, untuk menunjukkan pada sesuatu yang menjadi perantara terjadinya fi'il, sesuatu yang digunakan untuk melakukan perbuatan fi'il ini, atau sebagaimana istilah tersebut, ya, alah, al-alah, ya, yang kemudian diambil ke dalam bahasa Indonesia, ya, alat, ya. Jadi sesuatu yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan atau suatu perbuatan. Ini, jadi ini ism alah. Dan ism alah ini, bagaimana tadi disebutkan dalam ta'rif, dalam definisi, dia dibentuk dari fi'il thulatsi. Hanya dari fi'il yang thulatsi, yang tersusun dari tiga huruf. Adapun fi'il yang lebih dari tiga huruf, maka di sana tidak ada pembentukan ism alah. Ini yang didapatkan seperti itu. Nah, kemudian ism alah ini ada tiga wazan. Ism alah ini mempunyai tiga wazan, yakni mif'alun yang pertama, kemudian mif'alun yang kedua, dan kemudian mif'alatun yang ketiga. Jadi ada tiga wazan ini. Dan wazan-wazan ini sifatnya sama'i, artinya didapatkan dari mendengar ucapan orang Arab, dari fi'il-fi'il yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Artinya satu wazan itu bisa dari beberapa macam bentuk fi'il atau kelompok fi'il, ya. Jadi tidak mesti satu wazan hanya dari satu bentuk tertentu dari fi'il, tetapi bisa dari bermacam-macam atau berbeda-beda bentuk fi'ilnya, ataupun kelompok atau bab fi'ilnya. Ya. Ya, sebagaimana kemarin disebutkan ataupun dicontohkan di sini pada tamarin yang berikutnya, ya, mungkin sedikit mengulang supaya lebih jelas, ya. Jadi pada wazan yang pertama, yaitu mif'alun, ya, mif'alun. Perhatikan contoh-contoh dari fi'al yang bentuk ism alahnya mengikuti wazan ini, mif'alun. Ya, perhatikan fi'al-fi'alnya akan berbeda-beda, ya, dari sisi harokat ain kalimahnya. Ya, jadi perbedaan fi'al dari sisi harokat ain kalimahnya pada fi'il madhi ataupun juga pada fi'il mudhari', ya. fataha yaftahu membuka. Ism alahnya menjadi miftahun, alat untuk membuka, atau kemudian diartikan kunci. Ya, nasyara yansyuru, ya, memotong atau menggergaji. Ism alahnya minsyarun, gergaji, alat untuk menggergaji. Ya. Harasa yahrusu, membaca sawah, ya, atau berladang atau yang semisalnya. Jadi sebelum menanam bibit, ya, di sawah atau di ladang itu, ya, harasa yahrusu. Ya, kemudian ism alahnya mihratun, ya, mihratun, ya, alat untuk membaca. Alat untuk membajak sawah atau ladang ini. Kemudian zalaja yadliju, mizlajun, ya, mizlajun, ya, zalaja yadliju itu menghalangi atau merintangi. Mizlajun, penghalang, alat untuk menghalangi, ya, atau apa itu, palang, mungkin semacam palang kereta api itu, ya. Nah, itu mizlajun, artinya dia fungsinya untuk menghalangi, alat untuk menghalangi sesuatu, merintangi sesuatu itu. Kemudian qasa yaqisu, mengukur, ya. Miqyasun, ism alahnya menjadi miqyasun, alat untuk mengukur, ya. Kala yakilu, menakar, ism alahnya miqyalun, takaran, alat untuk menakar. Wazana yazinu, menimbang, ism alahnya menjadi mizanun, alat untuk menimbang atau timbangan. Dan di sini mizanun disebutkan asluhu, asalnya adalah miuzanun, karena fa kalimah asalnya adalah wawu pada fi'il madhi wazana. Dibentuk ism alah asalnya menjadi miuzanun, kemudian wawunya berubah menjadi ya supaya sesuai dengan harakat kasrah yang sebelumnya, mizanun. Ini wazan yang pertama pada ism alah, mif'alun. Ya, perhatikan fi'ilnya berbeda-beda. Ya, ada yang tadi fataha yaftahu, fathah pada maudhi dan pada mudhari', nasyara yansyuru, fathah pada maudhi, dhammah pada mudhari', zalaja yazliju, mubaraknya kasrah, ya, dan seterusnya. Jadi berbeda-beda fi'ilnya, tetapi di sini wazan ataupun bentuk ism alahnya sama, satu wazan, satu bentuk, yaitu mif'alun. Kemudian perhatikan pula pada wazan yang kedua, mif'alun, pada tamrin keempat. Mif'alun, ini wazan yang kedua untuk ism alah. Ini dari fi'il-fi'il yang seperti disebutkan di sini sebagai contoh, ya. Baroda yabrudu, memarut atau mengikir, ya. Mengikir atau memarut, ya. Kemudian ism alahnya menjadi mibrodun, ya. Mibrodun, alat untuk mengikir atau alat untuk memarut, ya. Parutan atau alat kikir itu, ya. Itu mibrodun. Halaba yahlubu, memeras susu, ya, pada sapi atau unta, ya. Nah, kemudian ketika digunakan alat untuk memeras susu tersebut, maka menjadi mihlabun. Mihlabun, jadi alat untuk memeras susu. Ini sa'ida yas'adu, ya, sa'ida yas'adu, naik atau mendaki, ya. Ism alahnya menjadi mis'adun. Mis'adun, alat untuk naik, alat untuk mendaki. Kemudian diartikan dengan lift, ya, di bangunan yang bertingkat, ya, apartemen ataupun hotel atau yang semisalnya. Nah, itu ada alat untuk naik dari lantai bawah ke lantai yang atasnya, itu lift, atau ini mis'adun, ya. Berikutnya qabada yaqbidu, menggenggam, ya. Di sini menggenggam salah satu maknanya. Kemudian isim alahnya menjadi mita'ba'bun, alat untuk menggenggam, untuk memegang. Ya, kalau mungkin pada pedang atau yang semacamnya, ya, pada senjata, ya, pegangannya, ya, apa dia ya, pegangannya itu ya, itu disebut mita'ba'bun, jadi alat untuk menggenggam. Ya. Berikutnya, qada yaqudu. Qada yaqudu ini menyupir, ya, atau mengemudi. Ya. Dibentuk isim alah menjadi miqwadun. Ya, karena di situ huruf illah aslinya wawu pada fi'il mudhari' tampak yaqudu, maka bentuk isim alahnya miqwadun. Jadi apa sopir ya apa setiran setiran alat untuk menyopir, alat untuk mengemudikan ya, sesuai dengan jenis kendaraannya tentunya ya, kalau motor ya seperti itu setirannya apa stangnya, kalau mobil ya setiran itu yang bundar, atau kalau yang lainnya ya nanti juga menyesuaikan. Jadi ini miqwadun, alat untuk mengemudi atau menyopir. Kemudian qatsa yaqussu, memotong, menggunting. Ini pada fi'il mudha'af, dua huruf yang sama, qassa yaqussu. Ini bentuk isim alahnya mengikuti wazan yang kedua ini, mif'alun, menjadi miqassun. Ya, asalnya miqassasun. Sesuai dengan wazannya mif'alun, miqassasun. Kemudian dua huruf yang sama di idgham menjadi miqassun. Alat untuk menggunting atau gunting. Ya, miqassun gunting. Ya. Kemudian hakka yahukku, menggaruk. Ya. Hakka yahukku menggaruk. Apa? Yang garuk ya, mungkin katal ya, menggaruk itu. Nah. Ini juga fi'il mudha'af. Maka bentuk isim alahnya menjadi mihakkun. Ya, mihakkun. Asalnya mihkakun, sesuai wazannya mif'alun. Mihkakun, kemudian di idgham menjadi mihakkun, alat untuk menggaruk. Ini. Jadi ini isim alah pada wazan yang kedua mif'alun. Perhatikan fi'ilnya ada berbagai macam bentuk atau berbeda-beda kelompok atau babnya ya, terkait dengan harakat pada ain kalimatnya. Kemudian wazan yang ketiga pada isim alah yaitu mif'alatun. Pada tamrin yang kelima di sini mif'alatun, perhatikan fi'il-fi'ilnya yang mengikuti wazan ini, kanasa yaknusu, membersihkan atau menyapu ya, isim alahnya menjadi miknasatun, alat untuk membersihkan, alat untuk menyapu ya, atau sapu ya, sapu ya fungsinya untuk menyapu, untuk membersihkan. Ini itu sapu ya, miknasatun. Kemudian la'iqa yal'aku, menelan ya, menelan menelan makanan atau yang semisalnya ya, dibentuk isim alah menjadi mil'aqatun, mil'aqatun, alat untuk menelan ya, kemudian diartikan dengan sendok, sesuai fungsinya sendok untuk menelan, artinya memasukkan makanan ke dalam mulut. Ini berikutnya taraqa yatruku, ini bisa bermakna mengetuk ya, kalau dikaitkan dengan pintu ya, dia mengetuk, mengetuk pintu, atau juga bisa bermakna memukul ya, memukul, memukul sesuatu ya. Ini bentuk isim alahnya menjadi mitraqatun, mitraqatun, alat untuk mengetuk atau alat untuk memukul, atau kemudian diartikan dengan palu ya, palu, karena dia untuk memukul, memukul sesuatu ya. Ini itu mitraqatun, palu ya. Kemudian athara ya'siru, memeras, memeras buah ya, mungkin jeruk atau yang semisalnya buah-buahan ya, diperas, diambil sarinya, itu athara ya'siru. Bentuk isim alahnya mi'saratun, mi'saratun, alat untuk memeras. kemudian bisa diartikan dengan apa? Kalau zaman sekarang blender. Ya, mi'saratun itu blender. Ya, atau alat untuk memeras, mengambil sarinya. Ini. Gharafa yakhrifu menciduk. Ya. Isim alahnya menjadi mighrafatun. Ciduk atau gayung, alat untuk mengambil sesuatu, menciduk sesuatu. Ini. Kemudian di sini pada fi'il mu'tal akhir, qala yaqli menggoreng menjadi miqlatun, alat untuk menggoreng atau wajan, ya, penggorengan atau wajan, karena fungsinya untuk menggoreng, sebagai alat untuk menggoreng. Ya, ini asalnya asluha miqlayatun, jadi sesuai dengan wazannya mif'alatun miqlayatun, kemudian huruf illah diubah menjadi alif miqlatun. Ini terjadi pada fi'il mu'tal akhir atau fi'il naqis seperti ini. Ada perubahan huruf illah ya menjadi alif pada bentuk isim alah. Contoh yang berikutnya, maha yamhu menghapus. Sebagaimana tadi, ini fi'il naqis atau mu'tal akhir. Ya, dibentuk isim alah menjadi mimhatun. Mimhatun. Asluha asalnya mimhawatun. Huruf illah aslinya wawu, mimhawatun, kemudian wawunya diubah menjadi alif, mimhatun. Ya, alat untuk menghapus, atau penghapus, apa karet penghapus, untuk menghapus tulisan, ya, itu disebut mimhatun. Karena fungsinya, atau dia sebagai alat untuk menghapus. Ini. Dan di sini, tadi, pada mu'tal akhir atau nafis, sama saja. Baik itu naqis ya'i, huruf akhirnya ya, qala yaqli, aslinya ya, ataupun naqis wawi, huruf illah yang di akhir itu aslinya wawu, maha yamhu, ya, sama, ketika dibentuk menjadi isim alah, huruf illah tersebut semuanya berubah menjadi alif. Miqlatun, mimhatun. Ya'nya pada miqlayatun berubah menjadi alif, kemudian wawu pada mimhawatun berubah menjadi alif. Jadi semuanya berubah menjadi alif pada fi'il mu'tal akhir ini. Contoh yang berikutnya untuk ini, mu'tal akhir. Kawa yakwi menyetrika. Ya, menggosok dengan benda yang panas. Ya, menekan atau menggosok dengan benda yang panas atau menyetrika. Menjadi mikwatun. Ya, mikwatun. Ya, wawu pada ain kalimah tetap wawu, kemudian huruf ilah yang akhir berubah menjadi alif. Jadi asalnya mikwayatun, ya, karena aslinya ya, yakwi, ya, huruf ilah yang akhir aslinya ya, mikwayatun, ya-nya berubah menjadi alif, menjadi mikwatun. Jadi huruf ilah yang berubah hanya pada huruf yang akhir, bukan huruf yang ain kalimah. Kalau kawa yakwi itu kan ain kalimah juga illah, huruf wawu. Tapi dia tidak berubah, tetap wawunya. Yang berubah menjadi alif hanya pada yang akhir. Kawa yakwi, ya yang akhir, itu yang berubah menjadi alif. Wawunya tetap, karena bukan huruf akhir. Ya, sehingga tadi bentuknya menjadi mikwatun. Gitu ya. Berikutnya, baro yabri meraut meruncingkan pensil itu ya, meraut pensil, meruncingkan pensil ya, menjadi mibratun ya, mibratun asalnya mibrayatun ya, dengan ya ya ya beri di alat untuk meraut rautan atau yang semisalnya ya ini. Kemudian sofa yasfu. Ya, sofa yasfu jernih, bersih. Ya, isim alahnya menjadi misfatun. Ya, ya, sesuai wazannya, sesuai contohnya tadi, mimhatun. Jadi misfatun. Ya, asalnya misfawatun karena huruf ilah aslinya wawu pada mudhari' yasfu. Ya. Isim alah aslinya misfawatun, wawunya berubah menjadi alif, menjadi misfatun. Ya, alat untuk membersihkan, untuk menjernihkan. Atau ya, mungkin biasa disebut apa? Filter. Ya, artinya dia fungsi untuk membersihkan, menjernihkan, menyaring supaya bersih, supaya jernih. Ini misfatun. Ya. Kemudian ro'a yara, melihat. Nah, ini kemudian menjadi mir'atun. Mir'atun. Alat untuk melihat. Ya, asalnya ya dengan huruf ya mir a ya tun. Ini asalnya mir a ya tun. Ya. Kemudian ya-nya ini berubah menjadi alif. Ya. Dan alif tersebut ya terletak sesudah hamzah. Ya. Ini ya mir a tun. Ada alif terletak sesudah hamzah yang di fathah, maka penulisannya ditulis dengan tanda mat, ya, mir'atun. Ini alat untuk melihat atau cermin, ya, fungsi cermin untuk melihat. Ya. Berikutnya raqiya yarqa, ya, raqiya yarqa, ini naik atau mendaki. Ya. Bentuk isim alahnya menjadi mirqatun, ya. Mirqatun, asalnya mirqayatun. Ya, alat untuk naik. Ya. Dan juga bisa diartikan di sini dengan ini, apa? Anak tangga atau yang semisalnya. Jadi, dia fungsi untuk naik dari satu tingkat ke tingkat yang lebih atas, dari bawah ke tempat di atasnya. Ini mirqatun. Ya. Ini wazan yang ketiga pada isim alah. Juga bisa diperhatikan fi'il-fi'il di sini pada wazan yang ketiga berbagai macam bentuknya ataupun berbeda-beda keadaan harakat pada ain kalimah pada fi'il-fi'il tersebut. Jadi dari ini tadi untuk menunjukkan bahwasannya isim alah itu mempunyai tiga wazan dan pembentukannya itu secara sama'i, artinya dari fi'il yang berbeda-beda dalam satu wazan yang itu didapatkan dengan cara mendengar, mendapatkan dari ucapan orang Arab. Ya, jadi tidak bisa dikiaskan kalau fi'ilnya ini isim alahnya berwazan ini, kalau fi'il yang bentuk ini isim alahnya berwazan seperti ini, tidak demikian. Tapi ya didapatkan sebagaimana apa yang ada dalam ucapan orang Arab. Ini. Jadi memang ya harus dihafalkan, kalau semacam ini dihafalkan ataupun diperhatikan, bisa diperhatikan dari ucapan-ucapan orang Arab. Ini. Kemudian berikutnya sebelumnya mungkin ada yang ditanyakan dari ini, dari pembentukan isim alah pada tiga wazan ini. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan tamrin yang berikutnya, sadisan yang keenam. Ayin, tentukanlah asma al-alati fima ya'ti, isim-isim alah pada kalimat berikut ini. Tentukan isim alah pada kalimat-kalimat berikut ini. Wadkur wazna kulli wahidin minha, dan sebutkan wazan masing-masingnya. Ya, wazannya wazan yang mana? Yang mif'alun ataukah mif'alun ataukah mif'alatun? Contoh yang pertama dalam hadis, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, beliau berkata, bersabda, al-mu'minu mir'atul mu'mini, al-mu'minu mir'atul mu'mini. Ya. Orang yang beriman itu cerminan, cermin orang yang beriman. yang lainnya. Ya, jadi seorang yang beriman itu sebagai cermin bagi orang yang beriman yang lainnya. Ini rawahu Abu Dawud. Rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini. Di sini dalam hadis ini yang merupakan isim alah pada kata mir'atu. Ya, atau asalnya mir'atun. Ya, cermin. Alat untuk melihat. Ya, ini. Dan ini mengikuti wazan yang ketiga, mif'alatun. Ya, mir'atun, jadi wazan yang ketiga yaitu mif'alatun. Ya. Yang berikutnya bisa dicoba gantian. Fi hadisi nazala. Fi hadisin nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirqatun minal minhari. Ya. Rawahu Ahmadu. Rawahu Ahmadu, ya. Dalam sebuah hadis turun, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, turun, nazala turun. Turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik dari mimbar. Mirqatan satu anak tangga dari mimbar. Ya. Ya. Fi hadithin dalam sebuah mana isim alahnya di sini? Mirqatun. Ya, mirqatun. Wazannya? Wazannya mif'alatun. Iya, mif'alatun. Baik. Ada lagi? Mimbar, minbari, minbarun, minbarun, mif'alun, ya. Ini wazan yang kedua. Ya, ini. Fi hadithin, dalam sebuah hadis. Nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirqatan minal mimbari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun, ya, satu anak tangga dari mimbar. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Imam Ahmad. Ya, di sini isim alahnya mirqatun, ya, mengikuti wazan mif'alatun. Kemudian al-mimbaru atau minbarun, ya, mengikuti wazan mif'alun. Ya. Ini ya. Nazala atau nazala, ya, menurunkan. Kalau nazala turun, kalau nazala dengan tasdid, ya, nazala itu menurunkan. Ya, nanti bisa dirujuk, ya, pada hadisnya tentang makna dari hadis ini. Ya. Berikutnya, di hadisin tofa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i ala za'iri yastalimur rukna bil mihjani mutafaqun alaih. Iya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeliling tawaf. Iya, tawaf lebih khusus karena terkait dengan apa tadi? Hajjatil wada'. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf pada haji wada' di atas unta ya, saling menyentuh rukun bil mihjan dengan mihjan itu apa, tongkat yang ujungnya melengkung, ada gambarnya ya di sebelah, di belakang ada, di halaman berikutnya ada gambarnya. Tongkat yang ujungnya melengkung atau kayak kait gitu ya, ujungnya melengkung seperti kait, itu mihjan. Ya. Itu. Ya. Fi haditsin. Isim alahnya mana di sini? Al-Mihjani. Ya, Al-Mihjani, Mihjanun. Ya. Wazannya? Mif'alun. Mif'alun. Ya. Fi haditsin, dalam sebuah hadis. Wafa an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu fi hajjatil wada'i ala ba'irin yastalimu rukna bil mihjani. Muttafaqan alaihi. Ya. Wafa an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, nabi semoga selawat dan salam terlimpah kepada beliau. Tawaf. Nah, di sini bermakna tawaf. Karena dikaitnya dengan haji ya. Fi hajjatil wada'i, pada haji wada'. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam tawaf pada haji wada'. Ala ba'irin, di atas unta. Ala ba'irin, ba'ir itu unta. Jadi beliau tawaf di atas unta, artinya sambil menunggang unta. Sambil menunggang unta tawaf beliau pada haji wada ini. Kemudian yastalimu rukna. Ya, beliau menyentuh yastalimu. Ini menyentuh. Ya, secara asal menyentuh ya, tentunya dengan tangan. Makna secara asal ya yastalimu nanti dijelaskan di bawah itu menyentuh atau mengusap. Ya, menyentuh atau mengusap ya dengan tangan. Itu makna yastalimu. Ya. Kemudian yastalimu rukna, menyentuh atau mengusap ar-rukna, rukun. Ya. Yang dimaksud apa? Ya, tentunya rukun yang di situ disyariatkan untuk mengusap adalah Hajar Aswad. Ya. Rukun itu kan secara asal apa? Pojok. Pojok suatu, dalam hal ini pojok bangunan ya. Pojok Ka'bah itu rukun. Ya, dan tentunya yang ini yang disyariatkan adalah pada Hajar Aswad, rukun yang di situ ada Hajar Aswad. Ya. Bil mihjani, dengan mihjan, dengan tongkat mihjan. Ya, muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Hadis ini disepakati. Artinya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala. Nah, kemudian tadi apa ism alah di sini? Mihjan. Ya, Al-Mihjani atau Mihjanun. Ini mengikuti wazan Mif'alun. Ya. Kalau Hajana, ini dari fi'il Hajana. Hajana Yahjunu, itu artinya menarik. Ya, Hajana Yahjunu, menarik. Ya, kemudian dibentuk ism alah menjadi Mihjanun, alat untuk menarik. Lalu diartikan dengan apa? Tongkat. Tapi perhatikan tongkatnya, di situ ada lengkungannya, ada semacam kaitnya. Kan dengan adanya lengkung atau kait itu kan dia bisa untuk menarik. Ya kan? Tongkat yang ada ujungnya, ada lengkungnya, ada kaitnya, kan bisa menarik. Fungsinya ya, dia bisa untuk menarik sesuatu. Sehingga tadi dari fi'il hajana yahjunu, ya menarik. Kemudian dibentuk ism alah menjadi mihjanun, alat untuk menarik. Kemudian di sini tadi tongkat yang ada ujung, yang ujungnya ada lengkungnya, karena dia bisa untuk menarik sesuatu. Jadi kalau diurutkan atau dirunut asal katanya demikian. Ya. Artinya ini menunjukkan ini bentuk ism alah. Ya. Berikutnya. An-Nabillahi bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli di nabin minas tiba'i wa an kulli di mislabin minas tayri. Rawahul Muslim. Iya. Yeah. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari setiap yang punya taring minas sibai, yang berupa sibai, binatang buas dan setiap bercakar dari burung. Iya, yang iya. Baik. Mana isim Allah di sini? Mikhlabin. Iya, mikhlabin. Ya, mikhlabin ini isim Allah. Wazannya? Wazannya mif'alun. Iya, mif'alun. Ya. An Abdullah ibni. Jadi kalau ibni di sini yang membacanya ibni. Tanpa kalau dia menghubungkan antara anak dengan nama ayahnya dalam penulisan tanpa hamzah wasal ya. Abdullah ibni Abbasin. Ini disyaratkan itu menghubungkan antara seseorang dengan nama ayahnya. Ayahnya ya, bukan ibunya, bukan orang lain, atau bukan sesuatu yang lain. Ya, tapi, dan tadi disyaratkan sebelum ibni itu nama anaknya. Jadi Abdullah itu sang anak, kemudian Abbas sang ayah. Ini penulisannya seperti ini, kemudian tadi membacanya ibni, artinya baknya sukun, ya, nunnya sesuai dengan i'rabnya, karena di sini sebagai badal atau atas bayannya dia kasrah an Abdillah ibni Abbasin ya. Dari Abdullah putranya Abbas, jadi dinisbahkan pada sang ayah anaknya Abbas, berarti Abbas ini bapak dari Abdullah ya. Ini penulisan ibnu ya, kalau dia dikaitkan dengan anak dan ayahnya ini. Radiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala, beliau yaitu Abdullah ibnu Abbas berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang an kulli zinabin minastiba'i. An kulli zinabin, dari setiap yang bertaring. Zinabin, zi itu kan yang memiliki ya. Nabin taring, yang memiliki taring atau bertaring. Minas sibai, yakni berupa min di sini untuk bayan, untuk menjelaskan. Jadi min itu ada beberapa makna. Jadi ada yang bermakna ibtidaiyah atau dari, ada yang bermakna tab'id, bagian atau diantara, dan ada pula min itu bermakna untuk bayan, untuk menjelaskan seperti di sini ya. Jadi minas sibai yaitu berupa as-siba, binatang buas. Jadi kulli zinabin minas sibai, setiap yang bertaring yang berupa binatang buas. Wa an kulli zi mikhlabin, dan dari setiap yang bercakar. Zi mikhlabin, yang bercakar, yang memiliki cakar. Minal khairi, yang berupa burung atau berupa burung. Ini. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari setiap yang bertaring, yakni berupa binatang buas, dan dari setiap yang bercakar yang berupa burung. Ya. Isim Allahnya mikhlabin atau mikhlabun. Ya, ini mengikuti wazan mif'alun. Ya. Ya, alat untuk mencakar, menerkam sesuatu. Ini. Rawahu Muslimun, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian ada penjelasan di sini di catatan kaki yang di bawah ya. Dari tadi beberapa hadis yang disebutkan di atas, al-ba'iru. Ya, dalam hadis tadi ya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam tawaf, beliau menaiki ba'ir. Apa makna ba'ir? Al-ba'iru minal ibili bimanzilatil insani minan nasi. Jadi ba'ir itu onta. Tapi onta maksudnya bagaimana? Al-ba'iru minal ibili. Al-ibil kan juga onta. Lalu apa yang membedakan antara al-ibil dengan ba'ir? Ini sebagaimana bimanzilati, sebagaimana tempatnya, sebagaimana kedudukan dari lafaz al-insan dari an-nas. Ya. An-nas manusia, artinya menunjukkan jenis secara umum, manusia, jenis manusia meliputi semuanya. itu ya. Jadi menyebutkan jenis dan meliputi semuanya. Itu annas. Adapun al-insan ini menunjukkan jenis manusia pada satu individu. Ya, satu orang atau satu person, satu individu. Tapi dia jenis manusia. Ini. Dan tidak dibedakan dari sisi apakah ini laki-laki atau perempuan. Artinya menunjukkan jenis manusia tapi secara individu, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Itu al-insan. Ya, kalau an-nas tadi mencakup semuanya, jenis manusia secara umum atau secara keseluruhan. Ini. Nah, tadi al-ba'ir itu juga demikian sebagai kalau dikaitkan dengan al-ibil. Artinya apa? Al-ibil ini mencakup jenis unta. Ya, secara umum, secara keseluruhan unta. Ya. Jadi semua unta ini masuk dalam cakupan al-ibil. Ya. Kemudian al-ba'ir, ya dia menunjukkan jenis unta pada satu hewan ini. Ya, pada satu hewan, satu unta. Ya, tidak mencakup semua unta yang ada, tidak, tapi pada satu ekor saja. Ya unta, itu ya. Ya. Kemudian yutlaku, kelanjutannya yutlaku alal jamali wan naqati. Ini dimutlakkan, digunakan secara umum, ya, secara mutlak alal jamali wan naqati. Pada al-jamal, unta jantan, wan-naqah, dan unta betina. Jadi al-ba'ir ini menunjukkan zat unta pada satu apa? Individu, bukan individu, pada satu hewan ini, satu unta ini, bisa untuk yang unta jantan, tapi juga bisa pula untuk yang unta betina. Jadi tidak melihat jenis kelaminnya, asal itu unta, ya satu unta, maka ini disebut al-ba'ir. Tapi kalau yang dimaksud unta secara keseluruhan, jenis unta secara umum yang ada, maka disebut al-ibil. Ya, kira-kira seperti ini ya. Ini yang dimaksud dari penjelasan ini. Kemudian berikutnya, istalam al-hajar al-aswada. Ya, tadi dalam hadis disebutkan fi'il yastalimu. Yastalimu itu fi'il mudhari. Fi'il madhinya istalama. Ya, kemudian ini dikaitkan dengan tadi istalamal hajar al-aswada. Menyentuh atau mengusap hajar aswad. Ai, yakni maknanya apa? Lamasahu. Ya, lamasahu bil yadi. Jadi menyentuhnya atau mengusapnya dengan tangan. Ya, lamasa itu menyentuh atau mengusap. Ya. Ini. Dengan tangan. Ini makna secara asal dari istalama seperti itu. Menyentuh, mengusap hajar aswad dengan tangan. Ya, kemudian mudhari'nya yastalimu. Ya. Kemudian ar-ruknu, rukun atau rukun yang disebutkan dalam hadis tadi. Yastalimu rukna. Apa? Al-muradu bihi huna al-hajarul aswadu. Yang dimaksud dengan ar-rukun di sini dalam hadis ini adalah hajar aswad. Ya, hajar aswad. Ya, sesuai dengan siyaqul kalam, sesuai dengan konteksnya. Jadi makna dari ar-rukun dalam hadis tersebut adalah hajar aswad. Ini. Bukan rukun yang lainnya, bukan apa sudut Ka'bah yang lainnya, bukan, tapi pada sudut Ka'bah yang ada hajar aswadnya atau pada hajar aswad itu sendiri. Ya. Berikutnya, al-mihjanu. Makna mihjan. Khoshabatun fi tarfiha i'wijajun. Khoshabatun, khoshabah, kayu. Ya, kayu atau tongkat. Fi tarfiha, di ujungnya i'wijaj, ada lengkung atau bengkok. Jadi i'wijaj itu bengkok atau lengkung atau yang seperti kait itu ya. Nah, jadi khoshabah, ya, kayu, sebatang kayu atau maksudnya tongkat yang ujungnya ada bengkoknya, ada lengkungnya, ada kaitnya. Dan itu ditunjukkan pada gambar pada halaman sesudahnya ya. Al-mihjanu. Mihjan itu seperti itu ya. Tongkat yang ada lengkungnya tadi, bengkoknya tadi atau kaitnya itu. Hajana syai'a. Nah, ini dari fi'il hajana asyai'a. Hajana asyai'a. Hajana syai'a. Mudhorinya dengan dhammah yahjunu. Hajana yahjunu. Ai maknanya apa? Jazabahu bil mihjani. Jadi hajana syai'a itu maknanya jazabahu. Jazaba asyai'a bil mihjani. Jadi menarik sesuatu dengan mihjan. Karena tadi ada lengkungnya, ada bengkokannya atau ada semacam kait tadi, maka dia bisa untuk menarik. Ya. Menarik dengan mihjan, dengan tongkat yang seperti itu. Ya. Perbuatannya atau fiilnya hajana, hajana yahjunu, kemudian alatnya tadi digunakan untuk hajana atau yahjunu, maka disebut dengan mihjan. Ya. Ini menunjukkan keterkaitan tadi ya antara fi'il kemudian dan isim Allah. Seperti itu ya. Berikutnya an-nabu. Nab tadi diartikan apa? Taring ya. An kulli dzi nabin, dari setiap yang bertaring. Nabin itu taring. An-nabu taring. Yakni as-sinnu bi janibir rubaiyati. As-sinnu. As-sinnu, sinnun apa? Gigi. Gigi di samping rubaiyah. Rubaiyah apa? Gigi seri. Rubaiyah, kalau dikaitkan dengan gigi ya. Rubaiyah itu maknanya gigi seri. Jadi gigi yang ada di samping gigi seri. Apa? Gigi taring kan? Ya, kan gigi seri yang di tengah. Nah, di sampingnya itu gigi taring. Ya, itu. Anab itu adalah taring, gigi yang ada di samping gigi seri. Jamaknya jam'uhu, jamaknya anyabun wa nuyubun. Ada dua bentuk jamak dari nab, yaitu anyabun dan nuyubun. Kemudian as-sabu'u. Makna as-sabu' kullu ma lahu nabun. Kullu ma lahu nabun, setiap yang mempunyai taring. Ya, kullu ma lahu nabun. Setiap yang mempunyai taring. Kal asadi seperti singa, wa dzibi serigala, wan namiri ya, harimau atau macan tutul ya. Ini termasuk as-sabu'. Berarti apa kalau di sini? Binatang buas. As-sabu' itu binatang buas yang memiliki taring. Ini ya. Kemudian jam'uhu, jamaknya siba'un. Yang disebutkan dalam hadis tadi as-siba', itu bentuk jamak. Siba'un ini jamak. Ya, jadi mufradnya sabu', as-sabu'u atau sabu'. Ini. Kemudian al-mikhlabu. Al-mikhlabu huwa lit-ta'iri. Mikhlab ini milik fa'ir. Artinya dia ada pada fa'ir, pada burung. Wasabu'i, dan pada binatang buas. Ya. Kadzufri fil insani, seperti adzufur apa? Ini. Kuku. Kuku pada manusia. Jadi kalau pada manusia ini disebut kuku ya. Adzufur, ini kuku. Kalau pada manusia. Nah, kalau pada burung dan pada binatang buas itu disebut mikhlab. Apa? Cakar. Ya. Cakar. Mungkin pada burung elang, yang burung buas ya. Burung elang atau yang semisalnya, kemudian pada singa, harimau dan yang semisalnya, itu kan mereka memiliki cakar. Ya, itu mikhlab. Ya. Ini. Jadi tadi dalam hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari setiap yang bertaring, yakni berupa binatang buas, dan dari setiap yang bercakar dari jenis burung. Ya, burung yang bercakar. Ini. Kemudian al-fayru jam'u jam'un. Al-fayr ini lafaz jamak. Mufraduhu, mufradnya adalah fa'irun. Jadi fa'irun itu mufrad, seekor burung. Kalau fa'irun, al-fayru itu jamak, burung-burung. Ya. Dan tentunya yang harus difahami apa? Tadi taring ataupun cakar yang di situ fungsinya untuk merobek mangsa. Mangsa yang berupa makhluk hidup. Ya, karena kalau hanya sekedar taring ataupun cakar ya yang binatang bukan atau istilahnya yang herbivora pun juga punya. Ya, setiap bahkan manusia juga ada ya taring ataupun ayam juga ada cakar. Tapi apakah itu termasuk yang dilarang kan juga tidak. Jadi tentunya yang dimaksud tadi dalam pengertian binatang ataupun burung yang memangsa hewan yang lainnya. Jadi pemangsa hewan atau istilahnya apa? Karnivora. Wallahu a'lam. Itu. Ini penjelasan mufradat dari hadis tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya sabian yang ketujuh, istakhrij ma fi ad-darsi min asma'il alati. Keluarkan apa yang ada dalam dars yang termasuk ism alah. Wadzkur wazna kulli wahidin minha, dan sebutkan wazan masing-masingnya. Wal fi'l alladhi ustaqqa minhu, dan fi'l yang diambil darinya. Dari dars kemarin apa misalkan ucapan dari Ummu Ahmad, mikhrafatan, miqlatan, mikwatan, miqasfan. Ini ya, dalam kalimat ini sebagai maf'ul bih dia mansub ya, dengan tanda fathah pada huruf akhir. Ya, tapi asalnya ya mikhrafatun, miqlatun, mikwatun, miqasun. Wazannya sudah disebutkan ya dari tamrin ketiga atau empat atau lima beserta fi'il asalnya. Ya. Contoh yang lainnya dari percakapan kemarin. Ada lagi selain itu? Ya. Fi mizanina mizan. Innal jubna alladhi ishtaraitu minhu. Ya. Mizan mikyal. Mizan mikyalun atau al-mikyala al-mizana dalam ayat yang ada dalam darah tersebut. Wala tanqusul mikyala wal mizana. Al mikyala al mizana ini ism alah. Ya, misfaratun mimhatun mibratun. Ya, misfaratan mimhatan mibratan. Ini ya. Kemudian miftahat sayyarat. Ya, miftah, miftahun. Oke. Kemudian yang terakhir baba ana lada babil mis'adi, babil mis'ad, al-mis'adi mis'adun. Ini ism alah dalam darah tersebut. Adapun fi'ilnya sudah disebutkan pada tamrin ketiga atau empat atau lima. Juga ya wazunnya juga nanti bisa dicocokkan di situ ya. Berikutnya tinggal sedikit ini. Tamrin yang ke-8, saminan. Bayyin naw'a kulli minal mustaqatil atiyati. Jelaskan jenis dari setiap mustaqat berikut ini. Pecahan atau pembentukan kata dari fi'il. Ini bentuk apa? Jadi mustaqat atau kata-kata di sini, bentuk-bentuk isim di sini, ini bentuk apa? Apakah mungkin isim fa'il, ataukah isim maf'ul, ataukah isim zaman, isim makan, ataukah isim alah. Ya, ada 4 atau 5 ini ya. Karena isim zaman dan isim makan kan satu bentuk ya. Jadi satu, sama. Jadi paling tidak ada 4 bentuk. Nah ini bentuk, ini yang disebutkan di sini masuk yang termasuk yang mana? Yang hamzah, yang A, yang pertama. Mar'iyun. Apa ini? Mar'iyun. Bentuk apa? Isim maf'ul. Ya, isim maf'ul. Ya. Untuk mengetahui atau untuk apa? Bisa tahu dari mana? Mungkin bisa dicari padanan kata yang semisal ini. atau dari pembahasan yang sebelumnya kemarin, ya, mabniyun atau mashwiyun atau yang semisalnya. Nah, itu bentuk isim maf'ul. Ya, isim maf'ul. Kemudian kalau mar'an, mar'an atau mungkin juga dicari wazannya, mar'iyun ini mengikuti wazan maf'ilun. Atau mengikuti bentuk maf'ilun yang asalnya itu wawu ya, maf'ulun. Jadi mar'iyun itu mengikuti wazan maf'ulun. Ada perubahan huruf illah. Kalau maf'ulun berarti kan isim maf'ul. Kemudian kalau mar'an, ini kira-kira wazannya apa? Maf'alun. Maf'alun. Mar'an ini mengikuti wazan maf'alun. Nah, kalau maf'alun berarti bentuk apa ini? Isim zaman atau isim makan. Ya, berarti mar'an ini bentuk isim zaman atau isim makan. Jadi bisa bermakna waktu melihat atau tempat melihat. Itu mar'an. Ya, kalau mar'iyun tadi isim maf'ul. Berarti dia bermakna yang dilihat. Ya, sesuatu yang dilihat. Itu mar'iyun. Kemudian mir'atun. Apa? Ya, isim ala, wazannya mif'alatun yang baru saja tadi disebutkan ya, mif'alatun, alat untuk melihat. Ya, ini semua dari fi'il apa? Ro'a yara. Jadi fi'ilnya ro'a yara. Isim maf'ulnya mar'iyun, isim zaman, isim makan, mar'an, isim ala, mir'atun. Berbeda-beda. Ya, perhatikan masing-masingnya. Yang ba, yang b. Mif'alun. Bentuk apa ini? Mif'alun. Isim ala. Ya, mif'alun isim ala. Mif'alun. Ya. Kemudian makilun. Isim maf'ul. Ya. Makilun itu isim maf'ul. Dia mengikuti wazan maf'ulun. Nanti dirujuk kembali pembahasan isim maf'ul yang sebelumnya. Ya. Dari kala yakilu dibentuk isim maf'ul nanti akan menjadi makilun, sesuatu yang ditakar. Kalau mik'yalun, alat untuk menakar. Makilun, yang ditakar, sesuatu yang ditakar. Ini dari fi'il kala yakilu. Ya. Yang jim, yang c. Fatihun, isim fa'ilun, wazannya fa'ilun berarti isim isim ya. Ya, isim fa'il, fa'ilun, fatihun, ini isim fa'il yang membuka, pembuka atau yang membuka. Kemudian miftahun, wazannya mif'alun, itu wazan apa? Isim ala, alat untuk membuka atau kunci. Kemudian maftuhun, isim maf'ul ya, mengikuti wazan maf'ulun. Berarti dia isim maf'ul, maftuhun, yang dibuka. Ini. Jadi dari lafaz ini, ya, kembalikan ke wazannya atau sesuaikan dengan wazannya. Bagaimana ini wazannya? Mengikuti wazan yang mana? Nah, dari itu bisa diketahui kalau dia mengikuti wazan fa'ilun, berarti dia isim fa'il. Kalau mengikuti wazan maf'ulun, berarti dia isim maf'ul. Kalau mengikuti wazan isim alah, ya dia isim alah. Kalau mengikuti wazan isim zaman, isim makan, ya dia isim zaman atau isim makan. Ini. Contoh yang berikutnya yang dal, yang di maulidun. Maulidun, maulid. Kemudian yang di sampingnya mauludun, maulud. Apa beda antara maulid dan maulud? Hanya i dan u, gitu aja. Apa? Maulidun, wazan apa? Maf. Wazannya maf'ilun. Ya, maulidun kan dari walada ya, dari fi'il walada yalidu. Maulidun. Dia kan wazannya maf'ilun. Ya, maulidun, maf'ilun. Maf'ilun wazan apa? Isim zaman, isim makan. Ya, maf'ilun ini wazan isim zaman, isim makan. Berarti maknanya maulidun waktu kelahiran atau tempat kelahiran. Waktu lahir atau tempat lahir itu maulidun, ya, maulid. Kalau mauludun, mauludun mengikuti wazan maf'ulun ya maf'ulun mauludun maf'ulun ya, berarti dia isim maf'ul mauludun ini isim maf'ul yang dilahirkan ya, yang dilahirkan kalau yang melahirkan isim fa'il yang melahirkan apa berarti menjadi walidun walidun yang melahirkan ya, kemudian diartikan orang tua atau ayah kalau ibu ya walidatun karena perempuan ya ini ya al walidain dua orang tua ayah dan ibu karena ya yang melahirkan menjadi asbab kelahiran ya ini ya jadi dari satu bentuk isim mustaqat seperti ini perhatikan ya, kalau ini bingung ini bentuk apa ya sesuaikan dengan wazannya ini masuk wazan apa karena setiap tadi jenis isim ada wazannya masing-masing isim fa'il wazannya fa'ilun isim maf'ul wazannya maf'ulun isim zaman isim makan wazannya ada dua wazan maf'alun atau maf'ilun ya ini isim zaman isim makan ya maf'alun maf'ilun adapun isim alah ada tiga wazan dan perhatikan kalau isim alah itu semua huruf mimnya itu di kasrah mif'alun mif'alun ya mif'alun mif'alun mif'alatun jadi kalau mim di kasrah itu berarti isim alah ya kalau mim yang ada di awal di kasrah itu isim alah tapi kalau di fathah dan ada empat huruf maf'alun maf'ilun ini isim zaman atau isim makan kalau seperti maf'ulun ya, ada lima ataupun ada tambahan wawu sebelum huruf akhir ini isim maf'ul ya, jadi perhatikan masing-masing wazan ya, sesuaikan dengan jenisnya tadi ya ini. Berikutnya tasian yang ke-9 hati jam'al asma' ila hati berikan jamak dari isim-isim berikut ini talibatun jamaknya talibatun ya talibatun jamak mu'annas salim ya talibatun kemudian tirazun jamaknya atrizatun ya atrizatun dan mutaffifun jamaknya mutaffifuna jamak mudzakkar salim ya mutaffifun talibatun permintaan sirazun model atau apa ya model atau gaya atau yang semisalnya kemudian mutaffifun yang curang kemudian di situ disebutkan gambarnya tadi al-mihlabu cakar al-mihjanu tongkat yang ujungnya ada bengkoknya itu ada yang ditanyakan dari ini jadi inilah mustaqat ya isim-isim yang dibentuk dari fi'al ada isim fa'il ada isim maf'ul ada isim zaman isim makan dan ada isim alah ini dulu ala kumingkum untuk kekurangannya selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya wallahu a'lam subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah.